Matius pasal 2. Yesus nyoter ngata Betlehem ri bagi Yudea tempo magau Herodes no parenta. Naupu etu narata mu tau-tau to pande nang kita betue ngari sabingga ka matayona pakaringata Yerusalem. Pade ne kutana mu ira. Riumba mongana to nyote etu to majadi magau to Yahudi. Kami nang kita betue to nompakan noto pesuguna. Ne bulu repe buluna pada narata mo kami membasomba ia. Sangga na ngepete sa itu, nate kajamu magau Herodes, pada va'avou pura-pura pue ngata Yerusalem. Jadi magau Herodes, numpasi romu pura-pura balengga to panggeni agama, bo guru-guru agama, pada nipekutana na kaira. Riumba ngata pesubu magau to mumpakasalama, to ni janji Allah Ta'ala. Nesono mo ira. Ringata Betlehem, ribagia Yudea, sabana naria tesa nitulisi nabi ngaului vei. Iko ngata Betlehem, ribagia Yudea. Iko daan toto ngata toneliu ngakeding ngari ngata-ngata ribagia Yudea. Sabana ngari jaimu kana meumba sambaa to panggeniaka to manggeniaka to deaku Israel. Naupu etu, Herodes nombukio ngarino tau-tau ngari kamatayo na etu, pada ni pekutana nampaka belo-belo, tempo pebulu nu betue, to nikita ira etu. Naupu etu, ni pakau na ira mpakaring ngata Betlehem. Niuli na ka ira. Kalau mo komi mangelo ngana etu, mpaka belo-belo. Pada ane rarata komi ia, uli ka aku, ala aku vau mamala-malau mo basomba ia. Sanggana ngepete sama gau etu, anggarivo mo ira. Pada kita mo, betue toni kita ira rika matayona, nukul ka ira, sampe ne nontorin toto sapo toni petoo nganang jadi etu. Tempo ira neng kita betue etu, na dambam pu umurara ira. Sanggane suapa ira raranjapo etu, ni kita ira mo nganang jadi etu, ante Indona i Maria. Pade no timba kotumu ira, numba somba ia. Naupu etu, ni buka ira mo peti pomboli mbarambara ira. Pada ni pesomba ira ka ia, pevai-pevai ira. Etu mo bulava, borongele vong itu nasuri mpu orina, to niuri kemenyan bomur. Naupu etu, ala talan pupanjani ka ira, reanam pangipi, ala nee manjilim pakarijai magau Herodes. Jadi, nanjilimo ira nantuki jalan tanina. Sangga nanggarivo patau-tau topande, nang gita betue etu, naratamu samba amaleka ipue, nampopo kita korona ka Yusuf rearam pangipina pada nanguli. Pembangu mo, keni mo masalisa ngana etu ante Indona, bakari tanah Mesir. Peto omo risetu sampe aku marata mo tesa wau ka iko. Sabana magau Herodes, nopa tuju mengelo mumpatesi ngana etu. Jadi, nembangu mo Yusuf pada vengi etu wau, ni keni na ngana etu ante Indona, nalaum pakari tanah Mesir. Pada ne to'o mo ira risetu, sampe magau Herodes namate. Ante ivetu na dupa mo tesa ipue, to ni boto nabi ngaulu ivei. Aku nompokio anaku, ala ia mo mai ngari tanah Mesir. Tempo na noto mo ka magau Herodes, ia ni akala tau-tau to pande nang kita betue etu, naraumpu umurarana. Pada ni pakauna, tantara na maau, mempatesi pura-pura nganalanggai, no umuru rompaem panao peringata Betlehem bobagia rintarilina. Umuru ngana toni patesi etu nantuki kasayana pebu betue toni janina ngari jai tau-tau to pande nang kita betue etu. Ante kajadia etu na dupa motesa ipue toni boto nabi Yeremia ngaulu ivei. Ringata rama natiepe suara no tumangi bona geom pajea. Etu mo Irahel nantangi ana-anan. Ia da amado tarapaka boe rarana. Sabana anana manaria. Sanggana mate pamagau Herodes. Naratamu samba malaika ipue di tanah Mesir. Nampopo kita korona ka Yusuf. Periaran pengipin. Niurina. Pembangu mo. Keni mo ngana etu ante Indona. Bo panjili mo komim pakari tanah Israel. Sabana namate mo tau-tau to madota mempatesi ia. Jadi, nembangu mo Yusuf pada ni keni na mo ngana itu ante Indona nanjilim pakarita na Israel. Tapi tempo ia nangepelele Arkelaus ana magaw Herodes nanjambei umana no parenta ribagi Yudea naika morarana mapola risetu. No pu ia nangepe popatorang garjai Alatala rearampang ngipina naau mo iram pakaribagia Galilea pada ni to'o mo ira ringata tono sanga kangata Nasaret ante ivetu na dupa mo tesa to ni boto nabi-nabi ngau eva magau to mumpakasalama ivei ia kanara uli tau to Nasaret.